yang kau buat untukku terlalu sakit menahan perih yang engkau beri padaku. Cinta tak pernah melukai atau menyakiti, tapi mengapa luka yang kau beri berkali-kali padaku? Kamu lukai, aku tetap di sini. Ku tersakiti, aku takkan peduli. Buka hatimu, rasakan cintaku. Takkan lagi kau dapat cinta. Tetap di sini, ku tersakiti, aku takkan peduli. Buka hatiku, rasakan cinta. Begitu.